Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Kasyfus Syubuhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang telah lewat disebutkan oleh beliau tentang tiga syubhat, tiga kerancuan yang disampaikan oleh orang-orang musyrik, yang disebutkan oleh orang-orang musyrik ataupun orang-orang yang dalam keadaan bimbang dan ragu, terjatuh di dalam kerancuan. Kemudian beliau sebutkan bahwa untuk menjawab syubhat itu ada dua jalan. Yang pertama adalah jawaban secara mujmal, secara global. Kemudian jawaban secara tafsil, secara rinci. Dan kita sebutkan bahwa seseorang ketika dia hidup di dunia, maka untuk dia itu ada dua ujian. Yang pertama berupa syahwat dan yang kedua adalah syubhat. Dan fitnah syubhat itu lebih berbahaya daripada syahwat. Adapun fitnah syahwat itu berkaitan dengan urusan dunia, berkaitan dengan hawa nafsu. Ya, ini bisa ditulis bahwa cobaan ataupun ujian itu yang dialami oleh manusia bisa berupa dua. Yang pertama adalah syahwat dan yang kedua adalah syubhat. Syahwat berkaitan dengan hawa nafsu, berkaitan dengan keinginan mendapatkan dunia, demikian juga kenikmatan dunia, berkaitan dengan harta, demikian juga wanita ataupun tahta, demikian mereka sebutkan, berkaitan dengan bagian-bagian dunia. Dan ini berbahaya daripada syubhat. Syubhat atau kerancuan ini muncul dari pemikiran yang sesat, dari akidah, keyakinan yang sesat yang berkaitan dengan masalah itu. Dan syahwat ini lebih ringan daripada syubhat. Sebutkan di dalam akidah tauhawiyah, secara akidah tauhawiyah, bahwa syahwat ini yang berkaitan dengan hawa nafsu, berkaitan dengan keinginan dunia itu bisa dihilangkan atau diringankan itu dengan apa? Dengan dipenuhi kebutuhan syahwat dia ini. Yang berkaitan dengan keinginan dunia itu kalau dipenuhi biasanya dia tidak lagi ada syahwat lagi. Tapi syubhat ini yang berbahaya. Dan Allah SWT menjadikan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, demikian juga orang-orang yang menjadi imam ataupun menjadi orang-orang yang dicontoh itu apabila mampu menghadapi syahwat dan syubhat. Allah sebutkan dalam surat Alif Lam Mim Tanzil, Alif Tanzil As-Sajadah. Allah sebutkan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Telah lewat pembahasan bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dari ayat ini tidak bisa didapatkan keimamaman, yakni kepemimpinan, demikian juga menjadi orang yang memberikan petunjuk, demikian juga menjadi orang yang dicontoh kecuali dengan dia itu yakin, demikian juga dalam keadaan sabar. Wa ja'alna minhum, kami jadikan di antara mereka itu a'immah, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang dicontoh, orang-orang yang ditauladani, orang-orang yang soleh. Wa ja'alna minhum a'immatai yahduna bi amrina, memberikan petunjuk mereka dengan perintah kami, dengan bimbingan kami. Kemudian apa jalannya? Lama sabaru, ketika mereka itu sabar. Sabar menghadapi apa? Sabar menghadapi syahwat. Lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami terhadap dan mereka terhadap ayat-ayat kami, wa kanu yakni mereka ini, bi ayatina dengan ayat-ayat kami, dengan Al-Qur'an, demikian dengan hadis itu, wa kanu bi ayatina yuqinun. Apa yuqinun? Yakin. Mereka itu dalam keadaan yakin, dan yakin itulah senjata untuk menghadapi syubhat, kerancuan. Jadi bekalnya adalah sabar dan yakin. Sabar untuk menghadapi fitnah dunia, menghadapi syahwat, dan yakin untuk menghadapi syubhat atau kerancuan. Dan beliau sebutkan bahwa untuk menjawab orang-orang musyrik atau orang-orang yang dalam keadaan dikuasai oleh syubhat kerancuan ini, ada dua jawaban. Yang pertama, ya, yang kita simpulkan, yaitu jawaban secara mujmal, secara garis besar. Apa itu? Jawaban garis besar, ini jawaban secara umum. Kalau kita menghadapi syubhat mereka, kerancuan mereka, orang-orang musyrik, orang-orang yang menziarahi kubur, tawasul, minta syafaat kepada penghuni kubur dan sebagainya, ataupun syubhat-syubhat yang lain, meminta kepada orang sudah meninggal syafaatnya, kehormatannya, jahnya, kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan alasan-alasan yang mereka sebutkan dari mungkin Al-Qur'an atau hadis dan sebagainya yang sebenarnya bukan sebagai alasan, itu adalah bantahan untuk mereka, maka jawabannya secara mujmal, apa? Secara garis besar, bahwa kita menjadikan ayat-ayat yang dia itu mungkin mutasyabihat rancu ataupun hadis yang rancu itu kepada apa? Ayat muhkam. Ayat yang jelas itu. Jadi kita menjadikan apa yang mereka itu sebutkan dari mungkin Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an atau hadis atau apalah yang mereka sebutkan dari ucapan ulama, mungkin kita giring kepada ayat yang muhkam, ayat yang jelas yang Allah sebutkan tentang permasalahan itu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Imran. Disebutkan di situ, Hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyaba minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang dalam hatinya itu ada yakni kerancuan, demikian juga ketergelinciran, zaigh, kecondongan kepada hawa nafsu, demikian juga syubhat, maka mereka akan mengikuti ma tasyabaha minhu, akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang rancu menurut mereka. Rancu menurut mereka, padahal jelas. Mereka mencari ayat-ayat itu yang mungkin condong dengan hawa nafsu mereka ataupun akidah mereka, syubhat mereka, ya, kepada apa yang mereka inginkan. Ibtigha'al fitnah, mengharapkan fitnah, mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Adapun orang-orang yang dia itu yang ilmunya mantap, maka mengembalikan kepada apa? Ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Sudah lewat pembahasannya. Kemudian ada bantahan-bantahan yang dia itu secara tafsil. Ya, bantahan yang kedua adalah secara tafsil, secara rinci, yang kita sekarang sedang membahasnya. Ya, demikian. Jadi jawaban secara global adalah tadi, apapun yang kalian sebutkan dari syubhat kalian yang seakan-akan mendukung kalian, seperti masalah yang lain, mungkin masalah jenggot, mungkin masalah yakni celana di atas mata kaki, atau masalah yang lain lah yang mereka sebutkan, kita kembalikan kepada hadis yang muhkam, yang jelas, demikian juga ayat yang muhkam. Kemudian berikutnya kita akan membahas, ya, setelah beliau menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa idza arafta anna Allah wa tawaha lana fi kitabih, apabila atau apa yakni jika engkau mengetahui sungguhnya Allah telah menjelaskannya kepada kita di dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, permasalahan-permasalahan telah lewat itu, jawaban-jawaban terhadap tiga syubhat besar mereka itu, ya, asyubah asalas ya akbaru ma indahum, tiga syubhat itu adalah apa yang paling besar di antara mereka. Kalau engkau mengetahui wa fahimtaha fahman jayidan, dan engkau memahaminya dengan pemahaman yang bagus, fama ba'daha aysar minha, maka setelahnya lebih mudah bagimu. Ini kalau tiga itu sudah bisa dijawab, mampu menjawabnya, insyaallah setelahnya itu lebih mudah. Yang penting kita pegang tadi jawaban secara global, bahwa apa-apa yang mereka sebutkan dari kerancuan itu kita bawa kepada sesuatu yang sudah jelas. Tidak perlu digiring kepada mana-mana yang mereka inginkan dari hawa nafsu mereka. Berikutnya qala rahimahullah taala. Ya di situ disebutkan di kasus syubhat. Di beberapa nuskhah atau beberapa buku tidak disebutkan ya pasal-pasal, dan itu adalah apa yang dibuat oleh pencetak, tetapi sedikit banyak memberikan gambaran. Namun di buku aslinya Kasbu Syubhat tidak disebutkan pasal-pasal ya atau bab-bab, tidak disebutkan. Disebutkan di sini tentang pasal yang ke-8 Al-Faslu Tsamin. Ini dibuat oleh pencetak atau penerbit buku ya, supaya lebih dipahami, dibuat judul di setiap bab-bab atau pasal-pasal. Beliau menyebutkan di sini, sebagian pencetak menyebutkan ar-raddu 'ala man za'ama anna du'a laisa bi ibadah. Bantahan untuk orang yang menyangka sesungguhnya doa itu tidak termasuk ibadah. Ya, ini inti yang dikandungi di dalam pembahasan kita ini adalah bantahan untuk orang yang mengatakan ini orang-orang musyrik atau orang-orang yang dalam keadaan rancu pemikirannya, ya, yang mengatakan bahwa doa itu tidak termasuk ibadah dan itu kesalahan besar. Ya, sehingga ketika mereka berdoa kepada orang-orang soleh, kepada mayit-mayit di dalam kuburan, Syekh Abdul Qadir Jailani atau Sunan Kalijogo atau Sunan-Sunan apalah, ya, atau Ahmad Badawi atau Rifai atau yang lainnya, atau Sunan Gunung Jati, Longsan, ya, Sunan Ampel, dulu pernah kita lihat bagaimana orang berdesak-desakan di situ, Longsan, ya, bahwa sesungguhnya mereka meyakini doa itu tidak termasuk ibadah. Sebagian orang-orang musyrik berpendapat demikian. Maka akan dibantah di dalam pembahasan kita ini insyaallah. Qala rahimahullah taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, fa in qala, maka jika dia mengatakan ana la a'budu illallah, sesungguhnya aku tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dia mengatakan gitu. Aku tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa hadzal iltija ila sholihin, dan penyandaran ini bersandar atau berlindung kepada orang-orang soleh, yakni yang sudah meninggal. Mana adalah demikian? Berlindung atau berharap atau berdoa, ya, berlindung, berharap, bersandar, iltija, lujuk untuk mendapatkan hal yang dia harapkan. Ila sholihin, kepada orang-orang soleh, wa du'aihim, demikian juga ya, wa du'auhum, doa-doa kepada mereka, berdoa kepada mereka, mayit-mayit yang sudah meninggal ini, laisa bi ibadah, ini bukan ibadah. Ini mereka mengatakan bahwa berdoa kepada orang-orang soleh sudah meninggal itu bukan ibadah. Lalu apa kalau itu tidak ibadah? Kan demikian. Itu ibadah. Berarti berdoa kepada mayit juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya syirik. Nanti akan kita sebutkan dalil secara Al-Qur'an, demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulahu, maka jawablah kepada dia, anta tuqiru anna Allah faradu 'alaika ikhlas. Ikhlasul ibadah lillah. Sungguhnya engkau menetapkan, ya, engkau menetapkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan padamu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau sudah tahu bahwa Allah mewajibkan untuk ikhlas dalam ibadah. Wa huwa haquhu 'alaik. Dan demikian ini adalah hak Allah atas engkau yang harus engkau lakukan ibadah ikhlas hanya kepada Allah. Fa idza qala na'am, kalau dia mengatakan iya, ya. Ini wajib kita untuk ikhlas ibadah kepada Allah saja. Faqulahu, katakan kepada dia, bayyin li hadzal ladzi faradu 'alaika. Jelaskan kepadaku. Ini yang diwajibkan atasmu. Ya. Jangan-jangan engkau memahami bahwa ikhlas itu memang wajib dalam ibadah dan doa tidak termasuk ibadah. Dia berpendapat seperti itu mungkin, ya. Jelaskan ikhlas itu apa? Yang itu adalah wajib bagimu. Wa wa ikhlasul ibadah lillah, yaitu ikhlas ibadah hanya untuk kepada Allah wahdah saja. Wa wa haquhu 'alaika, dan dia ini adalah haknya atasmu, hak Allah untukmu. Ada hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa waktu itu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ya, apa haknya Allah atas hambanya, demikian juga ya hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah atas hambanya adalah untuk tidak disekutukan dan hanya ibadah hanya kepada Allah saja. Dan hak hamba atas Allah, yakni keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang mewajibkan Allah, itu adalah kalau dia dalam keadaan tauhid, Allah tidak menyiksa dia, dimasukkan dalam surga. Wa wahaku alaika, dan dia ini adalah hak Allah atasmu yang wajib kalau kamu lakukan ikhlas ibadah hanya kepada Allah. Fa in kana la ya'riful ibadah, kalau dia tidak mengetahui apa itu ibadah, wala anwa'aha, demikian juga tidak tahu jenis-jenis ibadah, fa bayyinha, maka jelaskanlah kepada dia. Bayyinha lahu, jelaskan hal ini kepada dia. Bi qaulika, dengan ucapanmu, qala Allahu taala, berkata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat yang ke-55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ini dalil bahwa doa itu ibadah. Jelas Al-Qur'an menyebutkan, ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah. Tadarru'an, dalam keadaan merendahkan diri, wa khufyatan, dalam keadaan yakni sembunyi-sembunyi, dengan tidak kemudian berteriak-teriak, demikian. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Ini dalil bahwa doa itu adalah ibadah. Perintah untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza alam tahu bihadza, kalau engkau memberitahukan dia dengan perkara ini, faqulahu, katakan kepada dia, hal alimta hadza ibadatu ibadah lillah. Tidakkah engkau tahu sungguhnya ini adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala? Fala budda ayyakul na'am, maka wajib. Wajib dia mengatakan iya. Ini ibadah. Doa itu adalah ibadah. Wa doa mukhul ibadah. Kemudian beliau mengatakan doa itu mukhul ibadah. Hadis ini dhaif. Tapi ada makna yang hampir mirip. Doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nanti akan disebutkan. Maka di sini kita akan menyebutkan pertama, mereka mengatakan bahwa mendatangi orang soleh, berdoa pada orang soleh, berlindung kepada orang soleh, ya, mendatangi kiai, kemudian dibimbingkan mendatangi kuburan, sampaikan apa permintaan kamu, kemudian di situ ada orang yang kerasukan. Ini langsung kita dengar dari ucapan mereka. Ketika dia di Kudus dulu, dia di hadapan kuburan gitu, kemudian mengatakan, minta apa yang kamu inginkan, sampaikan, nanti akan disampaikan caranya, jalan-jalannya, amalan-amalannya supaya dikabulkan permintaanmu. Kemudian ada orang di depan kuburan itu, kemudian orang itu terasuki, jin, ya, terasuki. Kemudian apa? Kemudian setiap orang masuk ke situ. Minta apa yang kamu inginkan, nanti dia akan menjelaskan amalan-amalan yang dilakukan. Minta mungkin punya anak, kemudian orang yang kerasukan itu, ya, di samping kuburan itu menyebutkan bahwa kiai ini atau sunan ini atau yakni orang ini yang sudah meninggal, orang soleh ini menganjurkan kamu, mengajarkan untuk sholat tasbih atau sholat satu hari 8 rakaat, 10 rakaat, membaca zikir-zikir ini, amalan-amalan ini. Kemudian pergi, datang lagi, kamu minta apa? Minta umpamanya supaya usahanya sukses. Satu lagi minta punya istri dan sebagainya. Nanti orang yang kerasukan itu menyebutkan apa yang diinginkan dari orang yang meninggal dalam kuburan itu. Inilah yang terjadi. Bisa dilihat, bisa ditanyakan langsung di sana apa yang terjadi. Perbuatan-perbuatan syirik. Amalan-amalannya amalan-amalan taat, ya, tapi bid'ah. Lakukan ini itu, zikir, baca la ilaha illallah 1000 kali, berapa kali. Itulah dikenal dengan suluk menurut mereka itu. Ya, demikian. Mereka mengatakan bahwa berlindung kepada orang soleh, berdoa pada mereka itu bukan ibadah. Maka kita sebutkan dalil tadi, ya, yang beliau sebutkan sendiri di surat Al-A'raf tadi, ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa berdoa itu adalah ibadah. Juga pernah lewat di Usul Salasah, ya, permasalahan ini disebutkan di halaman 42. Demikian juga 43 di Usul Salasah. Mungkin sebagian kita pernah menghafalnya. Disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga, disebutkan wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha, dan di antara jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atasnya, misrul Islam wal iman wa ihsan, seperti Islam, iman dan ihsan. Wa minhu ad-du'a, di antaranya doa. Bahkan disebutkan di sini bisa dikatakan pertama, doa. Selain Islam, iman dan ihsan, dan diantaranya adalah doa. Doa itu adalah ibadah. Ya, mungkin mereka mengatakan, pembagian kamu, yakni tauhid ada tiga, rububiyah, uluhiyah, asma sifat, itu tidak ada Nabi menyebutkan. Tidak ada Al-Quran menyebutkan. Ya, kita katakan, pembagian seperti ini untuk mempermudah. Apalagi dikuatkan dengan hadis, demikian juga ayat. Tapi mereka mengatakan tauhid trinitas. Ini ucapan orang-orang yang membenci dakwah tauhid. Padahal pembagian itu sebagaimana para ulama ahlu nahwu membagi kalam menjadi tiga. Isim, fi'il, huruf. Kan demikian. Tidak ada Nabi mengatakan bahwa kalam ada tiga. Fi'il ada mudhari, amr. Kemudian fi'il madhi. Tidak ada kan. Tapi itu dibuat oleh para ulama dari istiqra' wa tatabbu', membaca, mengikuti ucapan orang Arab, syair-syair, Al-Quran, demikian juga hadis. Kemudian menyebutkan itu tadi. Demikian juga permasalahan kita. Lalu mereka mengatakan itu, iyalah, tapi lihat kandungannya. Bagian itu berdasarkan dalil. Ya. Demikian saja tadi. Ya, mereka mengatakan, kamu katakan doa itu adalah ibadah. Kita bilang, jelas Al-Quran mengatakan. Ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan jelas doa itu ibadah. Berdoa kepada mayit itu ibadah, syirik berarti. Ya, demikian juga dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, ini Allah Subhanahu wa taala berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku ijabahi kalian. Ya, jelas. Ini perintah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang boleh membawakan ad-du'a mukhul ibadah, ya bisa ditulis, sering diulang-ulang hadis ini, dhaif memang, ya di sini dhaif, tapi ada tadi penguatnya, maknanya hampir mirip, ya lafadznya adalah inna du'a huwal ibadah. Ya, adapun hadis ad-du'a mukhul ibadah, beliau sebutkan di usul salasah, beliau sebutkan juga di kasbu subhan ini, hadis ini dhaif. Syalbani mendhaifkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sunan Imam At-Tirmidzi. Qala rahimahullahu taala hadatsana Ali bin Hujr. Qala hadatsana Al-Walid bin Muslim an. Walid bin Muslim mengatakan an ini berbahaya. Yang namanya tadlis. Sebabnya ini diantaranya karena tadlisnya Walid bin Muslim juga apa? An ibn Lahiyah, Abdullah bin Lahiyah, dhaif dia. Hafalannya lemah. Sebagian mengatakan hasan hafalannya biasa saja. Tetapi ketika kemudian perpustakaannya itu terbakar, maka hafalannya menjadi rusak. Tapi yang benar, dia ini sebelum perpustakaannya, buku yang dia kumpulkan dari harta dia miliki itu terbakar, itu memang hafalannya sudah lemah. Ya, sebagian mengatakan hadis dhaifnya adalah karena Abdullah bin Hai'ah. Tapi tadi juga karena Walid bin Muslim mengatakan an. Jadi hadis ini dhaif. An Ubaidillah bin Abi Ja'far, An Aban bin Saleh, An Anas bin Malik, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu mukh itu apa? Mukh otak. Doa itu otaknya ibadah. Tapi hadisnya dhaif. Cukup bagi kita lafaz yang lain, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian juga Imam Bukhari di Adabul Mufrad, hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ya disebutkan oleh Imam Ahmad, ada sana Abdurrazzaq As-Sunani, ulama Yaman. Ketika Imam Ahmad berguru di hadapan Abdurrazzaq. Imam Ahmad tinggal di mana? Tinggal di Baghdad. Tinggal di Irak. Al-Marwazi asalnya beliau. Kemudian ibunya hamil. Kemudian ketika di Baghdad, lahirlah Imam Ahmad ini. Imam Sunnah, Masya Allah. Dari empat ulama al-madhab. Ketika Imam Ahmad belajar di hadapan Abdurrazzaq As-Sunani. Dan disebutkan tidak ada orang yang melakukan rehlah perjalanan menuntut ilmu sampai ke Yaman itu, ya, seperti ramainya atau banyaknya orang-orang yang belajar di hadapan Abdurrazzaq As-Sunani ini. Dan tidak terjadi kecuali juga di zamannya Syekh Muqbil, demikian disebutkan. Ke Yaman. Sodah, demikian juga Syekh Yah. Ya, di antara ulama Yaman, di antara Abdurrazzaq As-Sunani, walaupun beliau mempunyai pemikiran tasyayu Syiah sampai sekarang. Bahkan sekarang Syiah Rafidhah, dulu-dulunya inilah beliau, Imam Abdurrazzaq ini. Thiqatun Hafidh, Masya Allah. Imam Ahmad ketika belajar di hadapan Abdurrazzaq, dan dia itu naik haji disebutkan 5 kali. 3 kali diantaranya berjalan kaki dari Irak menuju Mekah. Kemudian dia belajar di hadapan Abdul Razak di Yaman. Nah, arahnya berarti dari arah istilahnya kita barat menuju ke dari arah timur menuju ke arah barat kan itu. Irak kemudian ke Mekah kemudian ke Son'a di Yaman. Waktu itu ketika kita membaca terjemah dia, ya disebutkan Imam Ahmad belajar di hadapan Abdul Razak ini kemudian dia pulang ke Mekah sebelum ke Baghdad dan pemerintahan waktu itu di Baghdad. Ini kekhalifahan Abbasiyah di Irak di Baghdad. Sampai di situ ada Imam Khatib Al-Baghdadi membuat buku Tarikh Baghdad. Ya, Tarikh Baghdad itu adalah apa? Orang-orang atau rawi-rawi sejak zaman para sahabat sampai di zaman beliau itu yang pernah tinggal di Baghdad. Jadi metode penulisan Tarikh Baghdad itu adalah orang-orang yang pernah tinggal di Baghdad menuntut ilmu. Oleh Al-Khatib Al-Baghdadi membuat apa? Membuat buku yang tebal itu. Ya, terus orang-orangnya ini siapa saja sejak zamannya para sahabat, ya. Bagaimana keadaannya kemudian zaman tabi'in, bagaimana hafalannya demikian-demikian, dhaif atau apa demikian. Ini metode Tarikh Baghdad adalah itu. Siapapun yang pernah masuk ke negeri Baghdad dari para penuntut ilmu dan ulama. Ada lagi Tarikh Ibnu Asakir. Tarikh Damaskus di Damaskus. Ini siapa saja yang pernah masuk ke negeri Damaskus yang ada di Suria. Siapa saja rawi yang pernah ke situ dari sejak para sahabat sampai zaman beliau. Lebih tebal lagi Tarikh Ibnu Asakir itu. Adapun Abdul Razak ini dulu ketika Imam Ahmad berguru di hadapan Abdul Razak, ya kemudian dia pun pulang melewati Mekah. Teman-temannya mengatakan, kelihatan kamu sangat payah sekali. Mungkin beliau terkenal sebagai orang yang sederhana, suhud. Bahkan disebutkan bajunya itu, ya ini setelah kita ya combang-camping, tapi nggak sampai seperti itu. Ya dalam keadaan ini dalam keadaan lusuh. Ya kamu sangat payah sekali, kelihatan sangat letih sekali perjalanan kamu yang jauh. Bayangkan naik, ya ini berjalan kaki dari Baghdad ke Mekah untuk naik haji. Karena apa yang belum memiliki dari harta tidak terlalu banyak. Dan terjadilah di situ juga setelah beliau menuntut ilmu itu fitnah khalqul Quran. Di antara ulama yang tegar adalah beliau Imam Ahmad ini. Maka waktu itu teman-temannya mengatakan, kamu sangat payah sekali. Ya, ini kalau ucapan kita, kenapa kamu sampai demikian mencari ilmu, berpayah-payah. Ya, kalau kita mempelajari di situ Yahya bin Ma'in Abu Zakari itu bagaimana beliau mendapatkan warisan dari orang tuanya itu bermiliar-miliar. Kita hitung berapa dinar, intinya adalah lebih dari 1 miliar lebih. Itu habis semua, tidak tersisa kecuali sandal dia. Tapi bagaimana ilmu yang beliau dapatkan? Tidaklah kita membaca di dalam yakni ulama-ulama jarh ta'dil menyebutkan di buku-bukunya kecuali di situ ada ucapan Yahya bin Ma'in. Qala Yahya bin Ma'in kata. Demikian. Ya, ketika Imam Ahmad ditanya, "Kamu bagaimana begitu letihnya, begitu payahnya?" Enggak usahlah berbagi itu kan itu. Beliau mengatakan, "Hawin 'alayya bimastafatu min Abdul Razzaq." Ringan bagiku terhadap apa yang aku dapatkan faedah dari Abdul Razzaq. Tidak masalah, tidak rugi. Perjalanan yang demikian payah, yang berat ini tidak rugi. Karena aku mendapatkan faedah yang sangat banyak. Faedahnya apakah berupa harta? Bukan. Faedah itu berupa ilmu yang beliau dapatkan. Sebutkan di sini oleh Imam Ahmad, kalau ada sana Abdul Razak, kalau ada sana Sufyan, Anil Amash, Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad, buta beliau dalam keadaan buta. Ruknun min arkanil hadis, termasuk dari rukun, dari rukun-rukun hadis Al-Amash ini. Ini juga mempunyai pemikiran tasyayuk. Tapi tidak berlebih-lebihan. Wa Mansur bin Mutamir Andar an Yusai bin Kindi. Ini sikoh juga. Semua rijal ini tadi, semua rijal Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sahih. An-Nu'man bin Basir radhiyallahu anhuma. Kala beliau mengatakan ini. Ya ini cukup kita hadis ini. Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Tsumma qara, kemudian Nabi membaca, ud'uni astajib lakum. Tadi disebutkan, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini. Jadi beliau mengatakan ya bahwa di antara dalil bahwa doa itu ibadah, dan ini bantahan untuk orang-orang musyrik atau orang-orang yang dalam keadaan rancu tadi, bahwa doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Tidak mesti doa itu namanya sujud pada patung, tidak. Ya, seseorang berdoa kepada mayit itu adalah ibadah. Ya, termasuk ibadah. Ini di antara dalil yang menyebutkan. Jadi cukup bagi kita ayat, demikian juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah apa? Doa itu adalah ibadah. Kemudian disebutkan juga bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kita untuk ikhlas. Setelah disebutkan tadi dalil bantahan untuk mereka yang mengatakan bahwa berdoa atau bersandar kepada orang soleh yang sudah meninggal itu bukan ibadah. Ya, mungkin menurut mereka yang namanya ibadah itu ya sujud pada patung itu, ya. Kemudian sudah disebutkan jawabannya bahwa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan itulah inti dari ibadah. Kemudian juga disebutkan bahwa ikhlas itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua. Ya. Faradu 'alaika ikhlas al-ibadah lillah. Allah mewajibkan kepada engkau untuk ikhlas ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala atasmu. Ikhlas itu apa? Ya, kita sebutkan di sini beberapa hal tentang ikhlas sendiri, disebutkan oleh Imam Nawawi di buku beliau At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Tibyan penjelas tentang adab hamalah, apa hamalah? Hamalah yang membawa Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an atau orang-orang yang dia itu mempelajari Al-Qur'an harus mempunyai adab. Apalagi dia penuntut ilmu, apalagi dia membawa Al-Qur'an. Ya, sampai disebutkan dulu para sahabat menyebutkan di antara kami kalau menghafal surat Al-Baqarah itu seakan-akan tajalla, menjadi besar, menjadi yakni berat bagi dia. Ya, Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sesungguhnya kami akan melemparkan kepada engkau, ya, wahai Muhammad, qawlan tsaqilan, ucapan yang berat. Orang punya ilmu, demikian juga menghafal Al-Qur'an, itu dia membawa sesuatu yang berat. Jangan kemudian malah berundang mudah-mudah, tidak kemudian mempunyai adab dan sebagainya. Oleh karena itu Imam Nawawi boleh membuat buku At-Tibyan, penjelasan fi adab hamalatil Qur'an, adabnya, adab dari orang membawa Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an. Beliau sebutkan di antara adab yang pertama, adab yang penting, adab, ya, fi adab mu'alimil Qur'an wa muta'alimih, adab orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang mempelajari Al-Qur'an. Beliau menyebutkan faslun awwalu ma yambagi lil muqri wal qari. Pertama kali yang pantas bagi orang yang membaca, yang membacakan dan orang yang membaca. Ayuk sida bidzalika ridhollah, bermaksud di dalamnya itu ridho Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya orang yang dia itu mengajar ataupun yang membaca Al-Qur'an itu dia lakukan itu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan apa yang Allah sebutkan di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah mukhlishina lahu din. Ikhlas untuk Allah agamanya. Itu, ya. Ini dalil ikhlas, dalil ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan innamal a'malu binniyat, hadis siapa? Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innamal a'malu binniyat, hadis Bukhari dan Muslim, sungguh Imam Bukhari dan Imam Muslim di kedua sahih beliau. Di kita perhatikan di dalam sahih Bukhari itu Imam Bukhari mengawali dengan hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat dengan menyebutkan rahasia bahwa rawi-rawinya itu orang-orang Mekah. Banyak di situ jalan-jalan, tapi dia pilih jalan yang dia itu orang-orang Mekah. Menunjukkan bahwa pertama kali turun wahyu itu di Mekah. Dan semua jalannya itu tidak ada yang sahih kecuali dari hadisnya Umar bin Khattab. Kemudian dari Tabi'in Al-Qamah bin Aswad, kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian sebelumnya Yahya bin Sa'id Al-Ansori. Itu saja. Ya, selain jalan itu dhaif. Dan Imam Bukhari mengawali kitab sahihnya, buku yang paling bagus yang pernah ditulis manusia, ya, itu dengan hadis ini. Imam Nawawi membuka buku beliau Riyadhus Shalihin juga hadis ini, innamal a'malu binniyat. Demikian juga di Arba'in Nawawiyah juga mengawali dengan innamal a'malu binniyat. Demikian juga ulama-ulama yang lain. Kemudian juga disebutkan, ya, di antara ucapan yang terkenal yang sering kita nukilkan, beliau sebutkan di sini ucapan Fudail bin Iyad. Ya, berkata Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu tentang masalah ikhlas itu apa? Beliau mengatakan tarkul amal, bisa ditulis tarkul amal li ajlinas riyaun. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Kenapa kamu tidak sholat? Aku takut dilihat manusia. Kenapa enggak bersedekah? Ya, meninggalkan sedekah itu takut dilihat manusia. Ya, ini riya malahan. Riya sendiri itu kan beramal supaya dilihat orang. Kalau sum'ah, beramal supaya didengar orang. Wal amalu li ajlinas, beramal karena manusia. Sedekah memang untuk dilihat manusia. Sholat supaya dilihat manusia. Itu apa? Syirkun, syirik. Loh, berarti berat berarti. Meninggalkan amalan karena manusia riya, melakukan karena manusia itu syirik. Lalu bagaimana ikhlas? Wal ikhlas ayu afiyakallah minhuma. Ikhlas itu Allah selamatkan dirimu dari keduanya. Sudah beramal. Ya. Melakukannya karena Allah, meninggalkan amalan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Fudail bin Iyad. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya, beramal karena manusia itu syirik. Ikhlas itu kamu selamat dari keduanya. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Nawawi, ruwin wa ruwina anil ustad. Ini kalimat ustad sudah disebutkan Imam Nawawi. Imam Syafi'i juga mengatakan, ya, di syair beliau, akhilatanul ilma ila bisitatin. Kemudian disebutkan suhbatul ustad. Ini berguru, bersahabat dengan ustad. Berkata Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, kalau beliau mengatakan al-ikhlas, ikhlas itu adalah apa? Ifradul haq subhanahu wa ta'ala. Menunggalkan kebenaran itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fito'ah bil-qasud. Di dalam ketaatan pada maksud dia. Ini maksudnya hanya kepada Allah di dalam ketaatan itu. Bahwa yuridu bito'atihi at-taqarub ila Allah. Dia berkeinginan dengan taatnya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Duna syai'in akhar, bukan yang lain. Amalan dia itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mantasan min tasanni li makhluk, ya. Dari tasanu, berbuat-buat, bergaya-gaya untuk makhluk, tasanu supaya dilihat orang yang soleh. Ini membuat-buat kalau kepada orang ini kelihatan dia orang soleh, cari muka dan sebagainya. Ini jauh dari ini. Maksudnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain seperti yakni berbuat-buat di hadapan makhluk. Awiktisab mahmadatin indanas, atau mencari pujian dari manusia, mencari tazkiyah, mencari pujian di hadapan manusia. Aw mahabbat madhin minal khalq, atau mencintai pujian dari makhluk. Aw makna minal ma'ani siwa taqarrub ila Allah. Atau makna dari mana-mana selain mendekatkan diri kepada Allah. Demikian. Wala kemudian mengatakan wa yasihu ayyukal, dan benar untuk dikatakan al-ikhlas tasfiyatul fi'il an mulahadatil makhlukin. Ini kesimpulannya. Ikhlas itu membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk-makhluk itu. Demikian beliau sebutkan di tempat yang lain, ya, tentang ikhlas ini. Cukup yang kita sebutkan tadi. Jadi setelah tadi disebutkan bahwa Allah mewajibkan kita untuk ikhlas di dalam ibadah. Demikian doa itu adalah ibadah. Dan doa itu, ya, doa itu terbagi menjadi berapa? Dua. Ya, doa itu ada dua. Apa? Pernah mengetahui mungkin. Ada doa ibadah, ada doa, ya. Masalah. Ya, disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di syarah beliau terhadap usul salasa, bisa ditulis. Wa'la mana doa nau'an. Ketahuilah doa itu ada dua. Doa masalah wa doa ibadah. Doa masalah. Itulah doa masalah. Kita berdoa pada Allah supaya diberikan rezeki yang halal, diberikan keluarga yang baik. Ya, demikian juga diselamat. Ya, ini untuk meminta ini dan itu. Ya. Jadi yang pertama doa masalah itu apa? Doa utolab. Berdoa untuk meminta. Ayat tolabul hajat, meminta hajat-hajat kita. Wow, ibadah, dan dia ini adalah ibadah. Ya, demikian. Apabila ya dia itu terkandung dalamnya iftikor ila Allah, butuh pada Allah, waluju ilaih, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya, ini doa masalah. Doa hajat-hajat kita, minta apa? Ini dan itu, ya. Supaya hal pahalanya cepat umpamanya, supaya diberikan pemahaman ya, supaya bisa beramal dengan ilmu tersebut atau diberikan rezeki yang halal, itu doa tolab, doa masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membutuhkan pada iftikor, butuh demikian juga bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini, ya, doa masalah ini, apabila makhluk itu mampu, itu boleh. Paham? Idza kana al-mad'u ya'qilu du'a, ya, berdoa dalam hal di sini meminta, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apabila makhluk itu mampu dan itu sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh, wa yaqdir 'ala ijabah, dan mampu untuk mengijabahi, ya, maka ini boleh. Seperti sesuatu yang mengatakan, "Ya fulan at'imni, wa ya fulan berilah aku makan," umpamanya. Ya, ini boleh. Ini doa masalah, ya. Kemudian kedua, doa ibadah. Doa ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa doa ibadah? Fa ayyata abada bihi lil mat'u talaban li sawabihi wa khaufan min iqabihi. Berdoa, beribadah kepada yang didoai, kepada yang dimintai itu mengharapkan pahala dan takut dari siksaan. Ini doa ibadah. Doa ibadah itu adalah beribadah kepada yang diminta mengharapkan pahala dan takut dari siksaan. Wa hadza la yasih li ghairillah. Dan ini tidak benar kecuali, ya, dan ini tidak benar kepada selain Allah. Kepada selain Allah tidak boleh. Wa sarbu li ghairillah syirkun akbar, mukhriju anil milah. Memalingkannya kepada selain Allah itu syirik akbar, keluar dari agama. Ya, ini doa ibadah ini kalau kepada selain Allah keluar dari agama, mengharap pahala, demikian juga takut dari siksaan, ya, beribadah seperti ini kalau kemudian kepada selain Allah maka kafir. Sebutkan dalam surat Ghafir ayat yang 60 tadi, innalladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang bersombong dari beribadah kepadaku, kan awalnya kan ud'u rabbakum waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, berkata Rabb kalian, ya, ini berkata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni, berdoalah kalian kepada aku. Kemudian innalladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam, dakhirin, dalam keadaan yang hina. Surat Ghafir ayat yang ke-60 ini. Ya, ini doa, berarti ada dua, doa masalah, doa ibadah. Doa ibadah tadi mengharapkan pahala, takut dari siksaan, kalau dipalingkan kepada selain Allah maka itu adalah keluar dari agama Islam. Kemudian berkata beliau rahimahullah taala, kita teruskan. Faqullahu, katakan kepada dia, idza aqrarta annaha ibadah, kalau engkau menetapkan sungguhnya dia itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sudah, dia akhirnya mengatakan doa itu ibadah. Wa da'uta Allah lailan wa naharan, kau berdoa kepada Allah di malam hari demikian juga di siang hari, berdoa kepada Allah. Khaufan wa tama'an, engkau takut demikian juga tamak, berharap kepada Allah. Tsumma da'uta fi tilkal hajah, kemudian kau berdoa di keperluan itu siang malam berdoa kepada Allah. Kemudian suatu saat dia berdoa di keperluan dia itu nabian, kepada seorang nabi, Nabi Isa, ya, Tuhan, yakni anak atau dan sebagainya. Ya, au ghairuhu, atau selainnya, malaikat umpamanya. Atau orang soleh. Ya, berdoa pada orang soleh. Walaupun alasannya adalah untuk memberikan syafaat, dia banyak dosa. Kalau aku langsung berdoa pada Allah akan ditolak. Harus kemudian minta perantara, sebagaimana seorang kalau mau berhadapan pada raja lewat apa, perantara. Alasannya gitu. Ya. Sebagaimana orang mendatangi pemimpin umpamanya, kalau langsung kan tidak bisa. Mereka misalkan Allah seperti itu, dan pernah kita sebutkan di tafsir As-Sa'di, kias mereka seperti ini, inilah membuat mereka pantas masuk dalam neraka. Memisalkan Allah dengan makhluk, ya, ini beranggapan Allah tidak mampu untuk mendengar doa-doa hambanya. Ini kemudian engkau berdoa di keperluan itu kepada seorang nabi atau selainnya, orang soleh atau semisalnya. Hal asrakta fi ibadatillah ghairahu, tidakkah engkau, bukankah engkau, apakah engkau telah menyekutukan di dalam ibadah kepada Allah dengan selainnya? Ya, fala budaan yaqul na'am, mesti dia mengatakan iya. Namanya syirik. Syirik itu bercampur. Syarikat, ya, syarikat sekutu, membuat sekutu. Beribadah kepada Allah siang dan malam. Kemudian di masalah ini berdoa kepada siapa? Kepada Abdul Qadir Jailani umpamanya, atau sunan ini, sunan itu umpamanya, untuk menyampaikan kehendak dia. Itu namanya syirik. Ya, itu namanya syirik. Syirik itu bercampur. Beribadah kepada Allah juga, beribadah juga kepada selain Allah. Entah kadar ini 50% atau mungkin 90%, ini 10%, itu syirik semuanya. Demikian. Kemudian faqul lahu, katakan kepada dia, idza alimta biqaulillahi ta'ala, apabila engkau mengetahui dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menyembelihlah. Ya, ini menyembelih hanya untuk Allah saja. Surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Wa ata'ta Allah, dan engkau taat kepada Allah, wa naharta lahu, engkau memotong. Naharo itu menyembelih unta. Ini bukan menyembelih tapi memotong. Menyembelih itu untuk kambing ataupun sapi. Kalau unta itu ditonjok atau ditusuk demikian kemudian jatuh. Engkau memotong untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal hadhi ibadah, apakah ini ibadah? Fala budda ayyakul na'am, mesti dia mengatakan iya. Semua ibadah ini. Berdoa ibadah, menyembelih juga ibadah. Salat juga ibadah. Faqulahu, katakan kepada dia, idza naharta li makhluq nabiyyin. Ya. Apabila engkau memotong atau menyembelih untuk makhluk yang dia itu nabi, au jinni, atau menyembelih untuk apa? Jin. Kenapa kamu menyembelih kerbau, kepalanya ditanam di situ, dikubur di situ? Iya, untuk yang bau reksa, yang tinggal di sungai ini. Setelah bangun jembatan, dia sudah belajar sampai dokter, sampai yakni ilmunya banyak. Dihitung ini, kemudian setelah selesai motong kerbau dikubur di situ kepalanya. Demikian juga bangun rumah. Selesai bangun rumah, di atapnya itu sebelum dipasang genteng, ya, selamatan. Nanti motong ayam, kemudian diletakkan di atas itu, nanti ada padi, ada tebu, ada gula, ada kentong kecil, itu apa itu? Untuk apa itu? Untuk yang tinggal di tanah ini, itu syirik namanya. Ya, untuk jin yang tinggal di tempat ini. Au gairihima, atau yang selain keduanya. Hal asrakta fi hadhihi al-ibadah ghairallah, apakah engkau telah menyekutukan Allah di dalam ibadah ini dengan selain Allah? Fala budda an ayukir wa yaqul na'am, mesti dia akan menetapkan dan mengatakan iya. Ini syirik semua. Tapi kenapa melakukan? Ya, habis melahirkan umpamanya istrinya atau kerabatnya, nanti ya sisa dari ari-ari atau istilah mereka itu nanti dikubur depan rumah, diletakkan di situ kayak kandang, kemudian di situ nanti dikasih lampu. Apa itu? Kan demikian. Demikian juga kalau nanti habis puasa, nanti dia ketupat atau lepet istilahnya dimasak, kemudian nanti diletakkan di depan pintu. Kan itu? Untuk nenek moyang, kakeknya, dia yang singgah di situ, nanti makan di situ. Naudzubillah. Ya, perbuatan-perbuatan itu berbau syirik. Waqulahu aidan, katakan juga kepada dia, al musyrikun alladzina nazala fihim al-Qur'an, orang-orang musyrik yang turun Al-Qur'an kepada mereka, hal kanu ya'budunal malaikah wasolihin, apakah mereka dulu, bukankah mereka juga menyembah para malaikat dan orang-orang soleh? Walata, demikian juga Lata, orang soleh yang bersedekah ketika haji, membuat roti untuk orang-orang haji, kemudian dia mati. Lata yalutu, yang mengadon kue, kemudian orang membuat gambar dia, kemudian buat patung dia supaya semangat seperti orang ini. Akhirnya orang-orang lupa, anak keturunannya menyangka nenek moyangnya menyembah patung ini. Juga ya sebutkan untuk apa? Untuk supaya lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala dengan patung ini. Ya, meminta syafaatnya. Wa ghairi dzalik, dan yang demikian itu, yang selain itu. Ini orang-orang soleh. Mereka menyembah malaikat, orang soleh, nabi dan sebagainya. Fala budda ayyakul na'am, mesti dia mengatakan iya. Ya, ini menunjukkan ya anggapan kalian bahwa mereka orang musyrik zaman nabi itu menyembah patung, sedang kami menyembah orang soleh. Kalian samakan orang soleh dengan patung. Jawabannya, bahkan sama. Mereka dulu menyembah orang soleh juga, menyembah nabi lebih soleh dari orang soleh. Kan demikian. Sudah lewat pembahasannya. Menyembah Lata dan sebagainya. Jadi ucapanmu bahwa kalian lebih bagus itu salah besar. Bahkan mereka dulu ya menyembah apa? Tadi orang soleh. Bahkan orang-orang soleh. Sedangkan kalian menyembah siapa? Ahmad Badawi. Ya pernah kita sebutkan di situ dia tidak ada tanda-tanda orang baik. Cuma sekali masuk di masjid Jami' di Mesir, kemudian masuk di masjid kencing saja, kemudian pergi tidak sholat Jumat. Itu sudah. Halaj juga halaj. Demikian juga Rifai, demikian juga yang lain. Ya. Jadi orang-orang soleh dulu zaman Nabi lebih bagus. Memang mendatangi orang-orang soleh. Kalau kalian mendatangi orang-orang apa? Orang-orang jelek, orang-orang fasid, orang-orang limaksiat. Ya. Seperti Badawi itu, Ahmad Badawi, ribuan orang di situ, jutaan bahkan di Mesir. Gitu. Demikian juga disebutkan di Qaidul Arba, ya, bahwa orang-orang musyrik zaman dulu itu lebih bagus walaupun syirik besar ya. Tapi lebih bagus daripada orang belakangan. Orang belakangan di samping tadi menyembah orang-orang yang jelek-jelek itu, kalau yang dulu orang-orang baik, mereka itu orang-orang dulu itu ketika dalam keadaan sulit berdoa hanya kepada Allah. Ya. Sebutkan ketika seperti Ikrimah bin Abi Jahal itu, kemudian dia masuk Islam. Ini ketika dia ya pergi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau masuk Islam, kemudian dia ya naik kapal. Kemudian di dalam perjalanannya, ketika ombak itu sudah mau membuat mereka tenggelam, maka mereka semua berdoa hanya kepada Allah. Sesuai Allah sebutkan, faidah rogi bufil bulki daulah mukhlisin alaudin. Surat Luqman itu. Kemudian ya, ini ketika mereka dalam keadaan berat hanya berdoa kepada Allah. Ketika lapang syirik. Adapun di zaman sekarang, ketika sulit, ketika mudah kepada Abdul Qadir Jailani atau Sunan ini dan itu. Jadi musyrik zaman dulu itu lebih lumayan daripada sekarang. Ini demikian. Kemudian fala budda yaqul na'am, mesti dia akan mengatakan iya. Faqulahu, katakan kepada dia. Wal kanat ibadatuhum iyyahum illa fi du'a. Ya, apakah ibadah mereka itu kepada mereka-mereka ini kecuali di dalam doa? Ya, di dalam doa wa dzabah, demikian juga ya menyembelih, wal itija', demikian juga ketundukan, wa nawdalik, dan semisal itu. Ya ini sama, mereka musyrik dulu juga mereka berdoa kepada patung-patung itu, kepada orang-orang soleh juga, kepada malaikat, menyembelih kepada itu juga, bersandar juga kepada itu. Wa illa fahum muqirruna annahum abiduhu wa tahta qahri, dan sungguhnya mereka ya fahum muqirrun, mereka menetapkan, orang-orang itu musyrik itu menetapkan sungguhnya mereka itu abiduhu, hamba Allah Subhanahu wa taala, wa tahta qahrihi, demikian juga di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua sama. Mereka meyakini tauhid rububiyah. Allah itulah yang saja mengatur alam semesta. Wa anna Allahu alladhi yudabbirul amr, sungguhnya Allah yang mengatur alam semesta, mengatur perkara. Walakin akan tetapi da'awhum wal taja'u ilaihim, tapi mereka berdoa kepada mayit-mayit tersebut dan bersandar kepada orang-orang soleh tersebut. Liljah, karena kehormatan mereka. Wa syafa'ah, untuk mengharapkan syafaat. Telah lewat pembahasannya. Jadi mereka itu mengatakan kami beribadah ini untuk mengharapkan syafaat, untuk mengharapkan kehormatan mereka. Kami kalau langsung berdoa kepada Allah tidak dikabulkan dan tidak pantas, kami banyak dosanya, sehingga kami mempergunakan syafaat mereka, mempergunakan kehormatan mereka. Ini sama kalian, perbuatan kalian itu dengan perbuatan orang musyrik zaman terdahulu. Wa hadza dhahirun jiddan, ini adalah sangat jelas sekali. Ya, ini penjelasan tentang masalah ini. Juga disebutkan juga tentang masalah ibadah itu adalah ismun jami' liku lima hibullah wa irdah. Ibadah itu adalah suatu ucapan yang menyeluruh segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Masuk di situ apa? Doa. Ya, masuk di situ berdoa. Sebutkan di ini permasalahan seperti ini biasa kita dapatkan di Majmu' Fatawa, ya, ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini disebutkan ya, ucapan ini juga ada di yakni Tadhirul Itiqad, demikian juga di Duratun Nadid. Demikian tadi disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa juga. jilid 10 halaman 91. Kadang kita sering mendengar ucapan beliau, di sini disebutkan beliau menyebutkan ketika ditanya apa itu ibadah, beliau mengatakan tadi, ya, beliau mengatakan ibadah itu adalah ismun jami' liku lima yuhibbuhullah wa yardah. Suatu kata yang menyeluruh bagi segala yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu ibadah, maksud itu doa. Minal aqwal, dari ucapan. Wal a'mal, demikian juga amalan-amalan. Al batinah wa dhohirah, yang tersembunyi ataupun yang tampak. Kasolah wa zakat, seperti sholat, demikian juga zakat, demikian juga tadi doa. Demikian. Sudah ucapan sallallahu alaihi wasallam di sini. Demikian juga hal-hal yang tadi kita sebutkan juga disebutkan oleh Imam Syaukani, ya, di Ad-Durrun Nadid fi Ikhlas Kalimat Tauhid. Beliau menyebutkan di situ bab subhat anna man yaqtaqid fi sholikin, ini keyakinan kepada orang-orang soleh, laisa kaman yaqtaqid fil kufar wa syaitin, tidak seperti orang yang berkeyakinan dari orang-orang kafir dan setan-setan. Ini bantah. Sama. Keyakinan dengan orang soleh, berdoa pada orang soleh itu sama, ya, seperti keyakinan orang kafir, ya, demikian juga orang-orang yang dia itu mengikuti syaitan. Sampai di sini kita membaca usul fikih.